kaulah cinta idamanku, selalu ku seru namamu. Rasa rindu di dalam kalbu, andainya lama tak bertemu. Oh bulan, katakan padaku, apa obatnya hati rindu? Rindu kasih idaman, bilakah berjumpa, katakan segera. Walaupun kini engkau jauh pergi, di hatiku tidak merasa bimbang. Ku harap kau jaga diri semasa berkasih sayang. Engkaulah cinta yang ku puja-puja, dengan sucinya jiwa ragaku. Bersabar menanti bahagia, teguh janji cinta dipadu. Kaulah cinta idamanku, selalu ku seru namamu. Rasa rindu di dalam kalbu, andainya lama tak bertemu. Oh bulan, katakan padaku, apa obatnya hati rindu? Rindu kasih idaman, bilakah berjumpa, katakan segera. Walaupun kini engkau jauh pergi, di hatiku tidak merasa bimbang. Ku harap kau jaga diri semasa berkasih sayang. Engkaulah cinta yang ku puja-puja, dengan sucinya jiwa ragaku. Bersabar menanti bahagia, teguh janji cinta dipadu.